Mitra Bisnis, seorang warga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung soal Perda Perparkiran Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, tanggung jawab ada di pihak konsumen bukan pengelola tempat parkir. Perda ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan. 2 tahun lalu pernah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan seorang konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. MA memerintahkan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, apa komentar Anda? Jadi saya kira ini tergantung daripada mereka menerima kendaraan ini apa. Apakah menerima kendaraan dengan kondisi bahwa dia akan menjaga sampai kendaraan itu semuanya utuh dengan biaya berapa. Saya kira itu bedanya. Jadi ada beberapa persepsi yang mengatakan bahwa parkir itu sewa lahan untuk kendaraan itu diparkir. Nah kalau itu saya kira seharusnya dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan. Nah kalau dia melakukan bahwa ini suatu penitipan kendaraan di mana biayanya sesuai dengan harga mobilnya, saya kira itu satu hal yang layak minta ganti. Sekarang bayangkan, kalau parkir itu mobilnya Mercedes-Benz, harganya mungkin 3 miliar, ya kan? Kemudian parkirnya hanya 2.000 per jam. Terus dia mesti ganti Mercedes yang 3 miliar itu. Kalau ada kehilangan, saya kira nggak fair. Jadi yang menurut saya yang paling fair adalah, kalau memang akan dijamin, kita memang dari awal sudah mengatakan, Anda terima mobil saya parkir di sini, tapi dengan ada jaminan tidak kehilangan, nah, kosnya itu disesuaikan. Apakah itu dengan asuransi dan lain-lain. Tapi asuransi pun akan minta. Berapa sih besar yang mereka harus bayar kalau mobil itu sampai hilang? Kan nggak mungkin. Kalau kita terima tanggung jawab untuk mobil yang 100 juta dengan yang 2-3 miliar rupiah, harga parkirnya sama 2.000, kan nggak masuk akal. Menurut saya harus diluruskan itu. Uangnya itu uang apa gitu. Lalu, bagaimana Bapak menilai adanya dua peraturan yang bertolak belakang ini? Saya kira dua-duanya benar, Pak. Jadi yang undang-undang konsumen tidak bisa mengalihkan tanggung jawab. Jadi kalau pemilik lahan parkir itu menerima parkir mobil, kemudian tidak ada tempat untuk parkir, itu melanggar undang-undang konsumen. Sebab dia tidak bisa memberikan servisnya sesuai dengan apa yang dia tawarkan, tempat lahan parkir, kan? Nah, dia tidak mengatakan bahwa dia akan menjaga sampai semua nggak ada baret, nggak ada cacat, nggak ada kehilangan, dan lain-lain, kan nggak disebutkan itu. Nah, saya kira di perda, itu kan bicara soal sewa lahan parkir, bukan soal penitipan mobil. Dua hal yang berbeda, kalau dia penitipan mobil, benar. Lembaga konsumen harus bisa menyatakan bahwa semua kehilangan atau kerusakan mobil di tempat parkir, itu tanggungan pengelola parkir. Ada usulan, Pak, seperti apa mekanisme pengelolaan parkir yang ideal? Saya kira yang paling ideal begini. Kalau Anda atau para pemilik mobil ingin parkirnya dijaga keamanannya, pertanyaannya sederhana. Sampai berapa besar sih yang ditanggung oleh kita, oleh si pengelola parkir? Misalnya sampai 100 juta, 200 juta, atau berapa juta? Nah, angka itu kita akan masukkan ke asuransi. Asuransi akan menagih kita berapa sih preminya untuk asuransi itu. Sehingga ada keadilan di situ. Jadi kalau kehilangan, sebab uang yang parkirnya itu sama semua, uang titipannya juga sama, jadi mereka bayarnya juga jumlah yang sama, dan penggantiannya akan diberikan dengan jumlah yang sama. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.